Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Jumpa lagi dengan saya Ineke Kusherwati dalam program Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraish Shihab. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali surat Yusuf ayat 54 hingga 66, yang tentu saja penjelasannya akan disampaikan langsung oleh Bapak Quraish Shihab. Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari kemarin-kemarin Bapak laki-laki sendiri sekarang enggak? Ada temannya, iya, Pak? Bagus, ini ya. Ada. Saya bisa lebih berani sekarang. Ada teman-teman dari IKAMI, Ikatan Keluarga Mahasiswa Sulawesi Selatan ya. Dan juga ada Majelis Taklim Asuraya dari Masjid Bintaro Sektor 5. Assalamualaikum semuanya. Gimana sehat? Sehat ya, nanti boleh tanya jawab ya. Pak, kita akan melanjutkan surat kita kemarin. Kalau kemarin sudah selesai sampai situ ya, Pak ya? Ya, episode-nya sudah selesai. Kita akan memasuki situ. Episode baru dari ya. Surat Yusuf. Silakan. Kisah Zaliha sudah selesai. Ya. Sekarang kita lanjutkan kisah Nabi Yusuf dengan saudara, dengan raja dan saudara-saudaranya. Mari kita dengarkan. Setelah Nabi Yusuf berhasil menjelaskan makna mimpi raja, apa artinya itu, raja terkagum-kagum, hebat benar orang ini, semua ahli-ahlinya tidak tahu apa, dan apa yang disampaikan oleh Nabi Yusuf itu sangat masuk di akal. Nah, maka kata raja, qala al-malik, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qala al-malik utuni bihi astakhlishu li nafsi. Oh Yusuf, setelah jelas juga siapa yang salah dan siapa yang benar dalam fitnah yang diterima oleh Yusuf bahwa dia itu berselingkuh atau hendak berselingkuh, raja terus berkata, undanglah Yusuf, saya akan jadikan dia orang kepercayaan saya. Astakhlishu li nafsi, saya akan jadikan dia khusus untuk saya. Kepercayaan saya, penasehat saya, apa yang saya kehendaki dia bisa laksanakan, saya minta-minta dari dia. Datang Yusuf sesuai permintaannya setelah bersih namanya. Falamma kallamahu, ketika dia berbicara kepadanya. Nah, ini ulama lantas beda pendapat nih. Dia berbicara kepadanya, siapa dia? Bisa berarti ketika raja berbicara kepada Yusuf. Bisa juga ketika Yusuf berbicara kepada raja. Betapapun terjadi pembicaraan antara keduanya, raja semakin kagum. Akhlak, berisi pembicaraannya dan sebagainya. Maka raja berkata, qala innakal yawma ladaina makinun amin. Wahai Yusuf, sejak saat ini engkau di sisi kami adalah orang yang memiliki kedudukan yang mantap. Saya mau kasih kamu kedudukan mantap, dan kamu adalah orang kepercayaan saya. Saya mau kasih jabatan kamu. Yusuf berkata, kalau memang mau kasih jabatan saya, ij'alni ala khazainil ard, jadikan saya orang yang menangani perbendaharaan negara. Mungkin menteri apa tuh ya kalau sekarang, Bappenas ya mungkin ya, atau menteri keuangan. Pokoknya perbendaharaan negara saya yang atur pengeluaran dan pendapatannya. Baru dia katakan, inni hafizun alim, saya mengusulkan itu karena kamu angkat saya sebagai pejabat, bukan saya minta loh. Kalau kamu mau menugaskan saya, tugaskan saya di sana, karena saya adalah hafiz dan alim, saya bisa memelihara barang. Jadi tidak foya-foya, tidak keluar ini. Saya tidak gunakan sendiri untuk kepentingan saya. Saya jaga barang itu dan saya memiliki pengetahuan. kita berhenti sejenak di sini. Ada banyak masalah di sini. Yang pertama, orang yang akan diangkat dalam suatu jabatan itu bukan cuma diberi wewenang, bukan cuma orang kepercayaan pemimpin tertinggi, tapi ada yang lebih penting. Dia harus pandai menjaga dan punya pengetahuan. Kalau cuma diberi kedudukan mantap, ya toh, bisa itu ya. Bisa jadi diberi kedudukan mantap, bisa jadi dia orang kepercayaan tapi bodoh. Bagaimana? Tidak bisa dong. Dia tidak punya pengetahuan tentang itu. Nabi Yusuf berkata, kalau mau beri saya jabatan, saya bersedia, saya usulkan jabatan ini. Karena kamu sudah percaya saya, kamu sudah ingin memberi saya kemantapan dalam jabatan, memberi saya wewenang, tapi ada yang lebih penting dari itu. Saya mau terima itu karena saya tahu, mengerti soal ini, dan saya punya ini. Jadi seandainya dia tidak mengerti, wajar tidak diberi jabatan? Tidak wajar. Wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ard yatabawwa'a minha haitsu yasha. Begitulah kisah dari pertama ini ketemu penguasa, ketemu raja, begitulah ceritanya, sehingga kami jadikan Yusuf memiliki kemantapan berkuasa di Mesir. Jadi dia sudah jadi kepercayaan raja, dia sudah lakukan apa saja. Ya tabawwa minha haitsu yasha. Dia bisa berpergian kemana saja dia mau. Kita berhenti lagi sejenak. Boleh berhenti sampai sini dulu. Oh, bisa berhenti sejenak tapi. Baik, pemirsa, kami akan melanjutkan kembali setelah yang satu ini, tetap bersama kami. Alai. Waja'a ikhwatu Yusuf. Terjadi paceklik, maka saudara-saudara Nabi Yusuf Mirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraish Shihab. Kita akan melanjutkan kisah ini, silakan Pak. Iya, kita lanjutkan. Jadi Allah mengatur sedemikian rupa sehingga Yusuf bisa mantap di Mesir, berkuasa, kemanapun dia mau pergi boleh. Ini ulama lantas berkata lagi apa? Kalau begitu rupanya Yusuf ini setelah berkuasa sering pergi kemana-mana kontrol. Turba dia. Ada orang penguasa tinggal di kantornya, duduk begitu, dapat laporan. Yusuf tidak begitu. Dia pergi keliling Mesir, melihat keadaannya di sini, melihat keadaannya di situ. Kata seorang ulama di Mesir, Asy-Syarawi, boleh jadi juga dia pergi itu supaya pemerintah daerah di sana mempersiapkan kedatangannya, jalan dibersihkan, ini. Biasa kan kalau ada pejabat mau datang begitu ya. Dia bilang caranya itu dia begitu, itu kata Syekh Syarawi. Betapapun, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dia tidak duduk di kantor, tetapi dia turba keliling kemana-mana melihat keadaan. Nusibu birahmati aman nasya wala nudhi'u ajral muhsinin. Begitulah kami melimpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan ganjaran orang-orang yang berbuat baik. Lalu wala ajrul akhiratu khair, dan ganjaran di akhirat itu jauh lebih besar daripada ganjaran duniawi. Cerita lain. Waja'a ikhwatu Yusuf. Terjadi paceklik, maka saudara-saudara Nabi Yusuf yang ada di Palestina sana mendengar ada melimpah rezeki di Mesir 7 tahun kan, maka mereka datang ke Mesir minta bantuan. Batang membawa sesuatu yang boleh jadi dia mau jual, dia mau pertukarkan dengan bahan makanan. Waja'a ikhwatu Yusuf fadakhalu alaihi, maka mereka masuk menemui Yusuf. Kita berhenti lagi sejenak. Ini rupanya Yusuf terbuka pintunya nih. Orang asing datang, silakan masuk. Oke. Fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Yusuf lihat yang datang ini, terus dia tahu, oh ini saudara-saudara saya dulu nih. Tetapi saudara-saudaranya tidak tahu bahwa itu Yusuf. Kenapa? Itu perpisahan sudah 30 tahun. Anak kecil yang tumbuh dan tidak dilihat selama 30 tahun, kita tidak kenal dia. Karena perubahan wajahnya kan berubah jelas ya. Tapi kalau orang sudah dewasa, 30 tahun itu masih. Jadi Yusuf lihat, oh ini saudara-saudara saya dulu nih yang mencobloskan saya ke ini. Kalau itu tidak tahu, fa'arafahum. Dari rupanya Yusuf memberikan kepada mereka kebutuhan mereka, keperluan mereka, baru dia katakan, kamu kan masih punya saudara satu lagi. Dia punya saudara kandung, Benyamin. Kamu kalau datang lain kali, bawa saudaramu. Kalau kamu tidak bawa, saya tidak berikan kamu apa-apa. Nyata. Utuni bi'akhin lakum min abikum ala tarawna an. Bukankah kamu lihat saya ini berbuat baik kepadamu, menyempurnakan timbangan, takaran yang kamu minta. Bahkan saya menyambut kamu sebagai tamu, sambutan yang begitu baik. Nah, kalau kamu tidak datang membawa saudaramu, saya tidak berikan lagi kamu sesuatu. Dan kamu tidak usah mendekat kepadaku. Kembali saudara-saudaranya itu sambil berjanji pada Yusuf, kami akan merayu ayahnya, mudah-mudahan dia mau mengizinkan. Karena Yakub itu selalu ingat Nabi Yusuf. Ingat, lihat Benyamin, dia ingat Yusuf, saudara kandungnya kan. Kami akan merayu, saya takut dia tidak akan izinkan, tapi kami akan berusaha merayunya. Baru Nabi Yusuf berkata kepada pembantu-pembantunya, kepada anak buahnya, itu barang yang mereka jual pada kita, tukar sama kita dengan bahan makanan, masukkan lagi di kantong-kantong mereka, masukkan lagi di karung-karung mereka, supaya kalau mereka nanti sampai di sana, dia akan lihat, oh ini barang kami kok kembali, baik benar ini dia, kasih dia hadiah itu, kembalikan. Sehingga dengan demikian mereka terdorong untuk datang lagi kepada kita, dan saya bisa bertemu dengan saudara saya, kira-kira begitu. Falamma raja'u ila abihim, mereka kembali kepada ayah mereka, mereka berkata, wahai ayah kami, kami tidak akan dapat lagi bantuan dari Yusuf selama kami tidak datang bersama Benyamin. Maka izinkanlah dia berangkat bersama kami, agar kami mendapatkan bantuan takaran makanan itu, dan kami berjanji akan memelihara Benyamin. Itu kira-kira ayahnya setuju atau tidak? Tidak. Katakan, qala hal amanukum alaihi illa kama amantukum ala akhihi min qabl. Apa kira-kira saya bisa memberikan kepercayaan kepada kamu sebagaimana saya dulu memberikan kepercayaan kepadamu menyangkut saudaranya, yakni menyangkut Yusuf. Tapi Allahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Betapapun Allah adalah sebaik-baik pemelihara, dia adalah sebaik-baik pengasih di antara semua pengasih. Baru setelah itu, setelah mereka membuka karung-karung mereka, mereka mendapatkan barang yang mereka tukar itu dalam karung-karung itu. Maka berkatalah mereka kepada ayahnya, ayah, lihatlah, apalagi yang kami mau lebih dari ini. Barang kita dikembalikan sama penguasa itu. Ini orang baik nih. Kalau kamu izinkan kami pergi, itu berarti kami dapat 11 karung. Karena satu orang dapat satu karung kan. Sehingga kita bisa memberikan makanan yang cukup kepada keluarga kita. Kata Yakub, saya tidak izinkan kamu berangkat bersama mereka kecuali kalau kamu berjanji dengan janji atas nama Allah bahwa kamu akan kembali bersama Benyamin kecuali kalau kamu dikepung. Kamu dikepung, tidak bisa apa-apa. Maka setelah mereka menyampaikan janji itu, maka dia berkata, Allah yang maha menyaksikan janji kamu ini kepada saya. Baru Yakub berkata, anak-anakku, jangan masuk dari satu pintu, masuk dari berbagai pintu. Allah berkomentar, atau Nabi Yakub berkata, apa yang saya anjurkan ini tidak akan menolong kamu kecuali kalau Allah merestui. Kamu masuk dari pintu bermacam-macam pun, kalau Allah tidak merestui, itu apa yang saya maksud tidak akan tercapai. Nah, kita berhenti lagi. Kenapa ini Nabi Yakub suruh masuk masing-masing satu pintu, satu pintu? Di sini dikatakan ada maksudnya Yakub, tapi Al-Quran tidak jelaskan. Ulama beda pendapat apa maksud itu. Ada pendapat yang lebih bagus. Itu Nabi Yakub sebenarnya merasa yakin bahwa Yusuf ada di Mesir. Kalau dia masuk, kalau dia masuk sekaligus, pasti akan masuk bersama Benyamin. Tetapi dia suruh masuk satu-satu. Waktu dia suruh masuk satu-satu, setiap orang itu, kamu duduk di sini, ini kamar kamu bersama yang ini. Mereka kan 10. Yang terakhir masuk Benyamin. Begitu masuk Benyamin, kamar kan 10 orang ini 5 kamar. Maka Yusuf berkata, kamu sama saya, kamu makan sama saya, yang lain ini. Jadi begitu Allah mengatur supaya dia bisa berdua dengan saudaranya, tidak didengar oleh yang 10 orang. Itu maksud, itu kejadiannya. Dan itu katanya maksud Nabi Yakub berkata, masuk di pintu sendiri-sendiri. Sewaktu mereka masuk, dia lantas ambil saudaranya, baru dia katakan, saya saudaramu Yusuf. Oh, ceritalah, tangis-tangisanlah kira-kira ini orang dua yang itu ya. Jangan sedih, kata Nabi Yusuf. Jangan kecewa terhadap perlakuan mereka yang buruk itu. Nah, baru ketika mau pulang, dimasukkan dalam kantong karung saudaranya ini timbangan raja, gelas minum raja yang dijadikan timbangan takaran. Mereka berangkat tidak jauh, ada yang berteriak, tunggu dulu, ada pencuri. Kami bukan pencuri. Tidak, harus digeledah. Nanti kita lanjutkan kembali. Kita lanjut. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali lagi setelah yang satu ini. Bayar ganti rugi 2 kali harga barangnya. Al-Quran berkata. Bersama kami di program Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraiz Shihab. Kita akan lanjutkan, Pak. Tadi dituduh pencuri ya, Pak ya? Ya, kamu pencuri. Ya, kami bukan pencuri, kamu ini. Terus Nabi Yusuf bertanya, bagaimana hukumnya, sanksinya yang mencuri, yang ditemukan, dia tidak katakan yang mencuri, yang ditemukan di kantongnya, di karungnya alat minum raja yang dijadikan takaran itu. Dijawab oleh saudara-saudaranya, yang ditemukan padanya barang itu menjadi tawanan, menjadi tawanan raja. Itu dalam hukum syariat Yakub, yang mencuri itu menjadi tawanan, dikuasai oleh pemilik harta yang dicuri selama setahun. Dalam hukum Mesir ketika itu, yang mencuri dicambuk dan diwajibkan membayar ganti rugi 2 kali harga barang yang dicuri. Al-Quran berkata, sengaja Nabi Yusuf disuruh bertanya begitu supaya adiknya tidak dicambuk. Tetapi ditawan oleh Yusuf supaya dia bersama-sama. Itu Tuhan atur. Saya kira itu yang kita. Kita akan dengarkan pertanyaan dari pemirsa yang tidak sempat hadir di sini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Kurois. Nama saya Faris. Saya punya satu pertanyaan. Ridha Allah kan ridha kedua orang tua kita. Tapi jika keinginan kita dengan orang tua berbeda, misalkan dalam memilih karir, sikap apa yang seharusnya saya lakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakti kepada orang tua itu tidak harus mengakibatkan tercabutnya hak-hak anak. Itu satu. Dulu pernah ada yang tanya, mau kawin, cinta dia punya ini, orang tua tidak bisa larang selama yang dipilihnya itu, kekasihnya itu memenuhi syarat-syarat keagamaan. Begitu juga dalam hal karir. Orang tua tidak boleh memaksa anaknya memilih sekolah yang disukai orang tua. Anak punya bakat. Kita kan banyak begitu. Saya kenal ibu-ibu ingin anaknya jadi dokter. Anaknya enggak senang jadi dokter. Tapi udahlah, akhirnya jadi dokter. Begitu dia jadi dokter, dia tinggalkan profesi dokter. Dia jadi politisi, dia jadi wartawan, dia jadi ini. Setiap anak itu boleh serupa dengan ibu atau bapaknya dalam bentuk fisik wajahnya, boleh. Tetapi jangan paksa dia serupa dengan Anda dalam profesi atau sifat-sifat Anda. Itu sebabnya orang berkata, cinta itu dialog antara dua pihak. Dia punya kepribadian, dia punya kesenangan. Kembangkan kesenangannya, jangan paksa dia. Karena itu kata-kata ada seorang ulama besar, Syed Muhammad Rashid Ridha, dia katakan, kalau anak itu punya pengetahuan, lantas orang tuanya paksa dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan pengetahuannya, dengan kepribadiannya, boleh jadi dia mau sekolah lebih lanjut lagi, boleh jadi dia memilih profesi yang dia senangi, tapi orang tuanya larang, maka dia tidak berdosa kalau dia tidak patuhi orang tuanya. Tidak berdosa. Saya ingin tambah. Tetapi kalau dia bisa menyesuaikan kehendaknya dengan kehendak orang tuanya, walaupun dengan sedikit pengorbanan, dia dapat pahala yang banyak. Tapi kalau tidak dosa. Saya kira itu. Tadi Bapak bilang ketika 10 saudaranya itu menghadap ke Nabi Yakub supaya bisa membawa Benjamin, Nabi Yakub ini menyuruh anaknya bersumpah agar tidak terjadi lagi sesuatu hal seperti Nabi Yusuf. Ini sumpah itu gimana? Sementara di agama sendiri kita melarang bersumpah kan? Ya, tunggu dulu. Kita dilarang bersumpah bukan atas nama Allah. Ya toh? Di sini mausiqan minallah, mengambil janji atas nama Allah. Jadi kalau ada orang berkata demi matahari dan bulan, tidak boleh. Harus demi Allah. Karena kutukan tidak bisa jatuh kecuali atas izin Tuhan, maka tidak boleh bersumpah kecuali atas nama Tuhan. Kalau Anda berkata, saya bersumpah demi matahari, memangnya matahari bisa menjatuhkan? Aku bersumpah demi cintaku kepadamu. Enggak benar itu bukan sumpah. Itu kalimat gombal. Iya kan? Ini sumpah atas nama Allah. Dibolehkan bersumpah atas nama Allah. Saya kira, okay. Baiklah. Saya akan beri kesempatan ibu-ibu juga. Ini yang di depan kayaknya udah banyak pertanyaan, Pak. Mari silahkan. Tapi kita harus sabar sebentar. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali lagi setelah yang satu ini. Jangan mengambil satu sikap yang kamu tidak punya pengetahuan. Karena itu, dalam konteks memilih, kenali siapa yang ada. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraish Shihab. Kita sudah sampai pada segmen di mana tanya jawab. Saya akan berikan kesempatan bagi yang hadir di sini untuk bertanya. Silakan. Langsung Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jamila dari Majlis Ta'lim As-Suraya Bintaro Jaya Sektor 5. Yang saya tanyakan adalah, kalau kita melihat kebenaran Nabi Yusuf alaihissalam mengajukan diri sebagai bendahara negara karena beliau adalah seorang yang punya ilmunya dan hafiz. Pertanyaan saya adalah, apakah ada tuntunan tersendiri dalam Islam untuk memilih pemimpin atau pejabat negara yang tentunya tadi seperti Nabi Yusuf terpercaya? Akan tetapi kita kelihatannya agak sulit, kadang-kadang kita tidak kenal pemimpin yang akan kita pilih. Demikian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, banyak tuntunan menyangkut memilih. Yang terpenting, jangan melangkah kalau Anda tidak tahu. Jangan menjawab kalau enggak tahu. Jangan memilih kalau enggak tahu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan mengambil satu sikap yang kamu tidak punya pengetahuan menyangkut hal itu. Karena itu, dalam konteks memilih, kenali siapa yang Anda pilih. Setelah kita berusaha mengenalnya, hati kita mantap memilihnya, bismillah. Kalau tak salah, itu kita tidak bertanggung jawab lagi, kita tidak berdosa lagi, karena kita sudah melaksanakan apa yang bisa kita laksanakan. Saya kira jelas, Bu. Oh, banyak tuntunannya itu, Bu. Banyak sekali tuntunan. Itu antara lain. Baik, silakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naib Adnan dari IKAMI Sulsel. Saya ingin menanyakan tentang ketika Nabi Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya. Tadi Bapak Prof. Kuresia mengatakan 30 tahun ya. Apakah ada riwayat lain yang mengatakan Nabi Yusuf berusaha menemui ayahnya, Nabi Yakub? Karena kita tahu dibuang pada masa anak-anak, tentu dia punya memori yang kuat, masih ingat ayahnya siapa. Saya tidak tahu. Al-Quran tidak menyebut itu. Jadi saya tidak tahu ada riwayat yang menyatakan bahwa Nabi Yusuf mencari orang tuanya. Bisa jadi dia cari, bisa jadi juga dia sudah putus hubungan sama sekali. Jangan lupa bahwa jarak antara Mesir dengan Palestina dulu itu jauh sekali. Tidak mudah orang untuk pergi ke sana, ya kan? Nah, tapi kalau Anda tanya ada riwayat atau tidak, saya jawab saya tidak tahu. Kalau di Quran jelas tidak ada yang menyatakan bahwa Nabi Yusuf mencari ayahnya atau ibu tirinya. Itu yang saya bisa jawab. Kalau misalnya zaman sekarang kan, tadi aja Nabi Yusuf ini diangkat oleh raja untuk menjadi pejabat. Zaman sekarang kita tahu sekarang banyak orang yang menawarkan diri untuk menjadi seorang pejabat. Ya Pak ya, padahal belum tentu dia tuh mampu atau tidak. Dan juga menggunakan kadang-kadang ya money politik apa segala macam. Terus uangnya itu nanti setelah dia menjadi pejabat dikembalikan lagi ke rakyat, dia harus ngasih misalkan anak yatim apa gimana. Itu bagaimana Pak? Sekarang begini, kalau tuntunan agama lagi, itu Nabi bersabda begini, siapa yang meminta jabatan secara tidak benar, kalaupun nanti dia berhasil menjabat, Tuhan akan biarkan dia dengan dirinya, tidak akan dibantu. Siapa yang diberi jabatan tanpa menggebu-gebu memintanya, maka Allah akan membantu dia setiap langkahnya. Itu satu. Jadi yang menggebu-gebu, yang melakukan pemalsuan, yang money politik dan lain-lain sebagainya, itu tidak akan dibantu Allah. Nah, di sisi lain dalam konteks ini jabatan segala, itu ada sabda Nabi, kama takununa yuwalla alaikum, sebagaimana keadaan kalian begitu juga diangkat pejabat yang mengurus kalian. Nah, ini punya makna banyak. Makna yang pertama, kalau pejabat kalian baik, itu karena kalian baik. Kalau jahat, itu karena kalian jahat. Kenapa? Kalian yang pilih dia. Jangan salahkan pejabatnya, kenapa pilih dia? Iya kan? Itu satu maknanya. Yang kedua maknanya, hai pejabat, kalau kamu jadi pejabat, hendaknya kamu memperhatikan aspirasi masyarakatmu. Karena sebagaimana keadaan kamu, aspirasi kamu, begitu mestinya pejabat itu menjalankan tugas-tugasnya. Iya kan? Jadi kalau kita bicara soal itu, panjang sekali tuntunan agama. Mirsa, kita akan mendengarkan kesimpulan dari Pak Quraish Shihab, namun kita akan rehat sejenak. Setelah yang satu ini, kami akan segera kembali lagi. Tapi bersyukurlah kita kalau kita jadi orang-orang biasa aja di dunia, tapi di akhirat kita dapat rahmat khusus. Terima kasih Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraish Shihab. Sebelum kita kedengarkan kesimpulan dari Pak Quraish, saya akan beri kesempatan kembali Ibu-ibu untuk bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika dari IKAMI Sulsel. Saya akan bertanya, dalam kenyataan kehidupan kita, tidak semua orang yang taat beragama mendapat rahmat dan diangkat derajatnya di dunia ini. Pertanyaan saya, bagaimana pandangan Bapak dengan hal tersebut? Terima kasih. Bahkan kita bisa berkata, ada orang-orang yang justru durhaka diangkat derajatnya di dunia. Ada enggak itu? Mungkin itu. Inilah kesulitan kita. Kita itu menganggap, yang pertama, kekeliruan yang pertama, kita menganggap bahwa anugerah duniawi ini tanda senangnya Tuhan kepada seseorang. Jangan anggap orang yang diberi kedudukan di dunia otomatis dirahmati Tuhan. Boleh jadi harta atau kedudukan itu justru menjadi penyebab dari bencana yang akan dialaminya di dunia atau di akhirat. Tapi bersyukurlah kita kalau kita jadi orang-orang biasa aja di dunia, tapi di akhirat kita dapat rahmat khusus itu. Saya kira demikian ya. Okay. Pertanyaan berikutnya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Lubis dari Majelis Taklim At-Suroya Bintaro Jaya Sektor 5 Tangerang Selatan. Begini Pak Ustadz, saya masih berbicara tentang kepemimpinan. Belakangan ini kelihatan pemimpin-pemimpin di negara kita ini banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan janji-janjinya di dalam pemilu. Jadi saya ingin bertanya, apakah ada kaitannya dengan hal-hal yang terjadi di negara kita, ataupun kejadian-kejadian, ataupun bencana alam? Saya minta penjelasan dari Pak Ustadz. Mungkin ada di dalam ayat suci Al-Quran hal yang seperti ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin jawab secara umum, ya, bukan hanya di Indonesia. Di seluruh dunia ada bencana alam, ya. Bencana alam ini kita harus pahami demikian. Kalau dalam Al-Quran ada istilahnya musibah, ya kan? Bahasa Indonesia juga. Ada juga istilah bala. Kalau menurut Al-Quran, bencana alam atau bencana secara umum, kalau itu akibat ulah manusia, itu namanya musibah. Nah, kalau itu bukan karena ulah manusia, itu bala. Kalau bala datangnya dari Tuhan, bukan karena ada yang dosa atau tidak dosa. Saya beranggapan, misalnya tsunami di Aceh itu bukan musibah, itu bala, diuji. Okay. Orang yang menebang pohon sehingga terjadi banjir itu yang terkena musibah. Jadi tidak semua bencana yang terjadi lantas kita katakan ini karena manusia. Walaupun sekali lagi saya tidak berkata bahwa bencana itu tidak terjadi karena ulah manusia, ada bencana. Saya kira itu. Kita sampai pada kesimpulan, Pak. Kesimpulan. Iya. Oke, kita sampai pada kesimpulan. Kesimpulan. Mencalonkan diri untuk satu jabatan tidak bertentangan dengan moral agama, selama yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk jabatan itu dan selama niatnya untuk mengabdi. Tapi kalau sudah tidak punya kemampuan masih mau mencalonkan diri, apalagi niatnya mau dapat duit, dosa. Ya kan? Oke. Dua, syarat mutlak bagi yang memikul suatu jabatan adalah pertama, kecermatan memelihara amanat jabatan itu. Bagus. Cermat enggak memelihara amanat jabatan? Yang kedua, pengetahuan tentang bidang jabatannya. Jadi kalau keuangan ya harus ahli keuangan, kalau kesehatan harus ahli kesehatan, jangan ahli kesehatan disuruh mimpin perindustrian. Tidak ngerti industri kok mau jadi ini. Ya kan? Itu. Yang terpenting di antara keduanya, dari dua yang disebut itu, adalah kecermatan memelihara amanat. Karena dengan kecermatan itu, seseorang akan terdorong menambah pengetahuannya. Sedang bila hanya pengetahuan yang ditonjolkan, amanat dilupakan, bisa jadi pengetahuannya mendorongnya untuk tidak amanat. Ya kan? Selanjutnya, jabatan dan kedudukan adalah anugerah Allah sekaligus ujian kepada penerimanya. Apakah dia melaksanakan fungsinya dengan baik atau menyia-nyiakannya, itu amanat. Betapa tinggi dan membahagiakan kedudukan dan imbalan yang diterima di dunia, imbalan akhirat bagi yang bertakwa jauh lebih tinggi dan lebih membahagiakan. Selanjutnya, seorang pejabat seharusnya tidak segan turun ke bawah mengawasi pekerjaannya dan tidak menyerahkan sepenuhnya tugas yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat kepada bawahannya. Itu Nabi Yusuf. Keliling tuh dia. Selanjutnya, jangan duga apa yang diberikan oleh Nabi Yusuf alaihissalam itu kepada saudara-saudaranya, kan dia masukkan lagi barangnya. Jangan duga apa yang diberikan Nabi Yusuf itu adalah pemberian dari hak negara. Tetapi besar kemungkinan Nabi Yusuf memperhitungkannya kemudian membayarnya dari kantongnya sendiri. Boleh jadi juga pemberian itu termasuk pemberian gratis kepada orang-orang yang dinilai sangat membutuhkan. Dalam hal ini Nabi Yusuf mendapat wewenang untuk menentukannya. Jadi itu bantuan sosial. Jangan anggap bahwa ini karena saudaranya dia kasih. Bukan itu. Berupaya meraih manfaat dan menampik mudarat harus dikedepankan sebelum berusaha berserah diri kepada Allah. Usaha dulu baru berserah diri kepada Allah. Di sisi lain, upaya sungguh-sungguh dan bersama-sama sekalipun tidak akan mampu membatalkan ketentuan dan kadar yang telah ditetapkan Allah. Itu Nabi Yakub kan berkata, masuk dari ini. Tapi ingat, kalaupun kamu berusaha, itu tidak akan berhasil kecuali dengan bantuan Allah. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak atas kesimpulannya. Terima kasih Ibu-ibu juga dari IKAMI. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di waktu yang sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.